Mitra bisnis, setiap hari raya, narapidana mendapatkan remisi hukuman. Banyak polemik tentang masalah ini. Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar mengatakan, remisi adalah upaya untuk sesegera mungkin mengintegrasikan narapidana dengan masyarakat umum. Menurutnya, sebab bagaimanapun, narapidana nanti harus berbaur lagi dengan masyarakat luas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ricardo Simanjuntak. Pak Ricardo, apa komentar Anda? Sebenarnya kalau dalam ketentuan, kalau peraturannya itu kan memang hak yang diatur ya. Jadi pemberian remisi itu diatur, pemberian remisi umum dan remisi khusus. Jadi itu semua diatur. Saya pikir kalau kita lihat bahwa prinsipnya kan setelah manusia itu menjalani hukuman, bagaimana orang tersebut bisa mendapatkan atau melihat adanya satu perbaikan perilaku. Jadi perbaikan perilaku artinya dalam hal ini, kalau kita lihat bahwa orang itu kan sudah dijatuhkan hukuman. Dalam konteks keadilan itu kita kategorikan apapun itu dengan keyakinan dengan penghargaan pada pengadilan itu merupakan hukuman yang setimpal dari yang telah dia lakukan. Nah, dia sebagai warga negara jalan hukuman itu dan dalam masa hukuman itu dibuktikan dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang baik dan juga dia melakukan tindakan yang kooperatif dalam konteks memberikan bantuan atau tindakan-tindakan yang bermanfaat pada lapas atau juga memberikan juga jasa-jasa bagi negara. Walaupun dalam proses dia menjalani hukuman itu saya pikir itu merupakan satu hal yang sangat wajar dijadikan sebagai satu dasar untuk mempertimbangkan adanya pengurangan-pengurangan. Saya pikir itu suatu hal yang sangat normal gitu loh. Namun ada pihak yang mengatakan kalau saat ini remisi banyak diperjualbelikan. Bagaimana pandangan Bapak? Ini yang menjadi penting harus dicatat. Memanfaatkan atau dimanfaatkan adalah aspek kekuasaan dan aspek politik dari hukum. Artinya aspek kekuasaan, aspek politik yang mengintervensi hukum membuat hukum itu menjadi tidak menuju atau tidak bisa membuktikan keadilan yang dimilikinya. Artinya, ya semua narapidana atau anak pidana yang menyalahgunakan dasar dari pemberian remisi tersebut itu juga diaminkan oleh orang-orang yang berkuasa memberikannya. Itu membuat memang dasar utamanya menjadi tidak lahir gitu loh. Saya katakan tadi dasar utama dari diberikannya remisi adalah memang adanya keinginan ya terjadinya perubahan perilaku, kesadaran bagi masyarakat bahwa dia melihat tindakannya itu salah dan dia berjanji tidak akan melakukannya. Nah, dalam proses pengukuran dia berjanji untuk tidak melakukannya itu adalah dalam satu bentuk hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang dikategorikan setimpal dengan perbuatannya untuk satu masa waktu. Akan tetapi kalau dalam masa menjalaninya itu dia benar-benar memang sungguh-sungguh insyaf, sungguh-sungguh melakukan suatu upaya-upaya untuk memperbaiki dirinya, maka langkah-langkah untuk pemberian remisi itu berdasar gitu. Nah, yang menjadi aspek keadilan dari remisi itu hilang adalah jika orang mempolitisasinya. Nah, kalau kita bicara soal mempolitisasi itu, jangankan koruptor, semua juga nggak berhak untuk itu. Demikian Ricardo Simanjuntak, saya Kiki Wijaya.